selangkah aku hilang tanpa arah, rindu hati sinamu, wahai Tuhan, aku ampunkanlah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Sang Maha Pengampun dosa, berikanlah